Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa berkumpul pada malam ini untuk melanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di, yaitu untuk juz yang ke-30. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai salah satu orang yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memahamkannya terhadap perkara agama. Wa mafhum min hadzal hadis, dan kita pahami di dalam hadis ini atau mafhum mukhalafah, barang siapa yang dia tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan dipahamkan terhadap perkara agama. Semoga Allah menjadikan kita salah satu orang yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada tafsir surat Al-Ghasyiyah. Kita telah menyelesaikan tafsir, membaca tafsir surat Al-Ghasyiyah, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat, manusia dibalas sesuai dengan amalannya. Kemudian Allah menyebutkan tentang ahlun nar dan ahlul jannah. Adapun selanjutnya kita akan membaca tafsir surat Al-Fajr. Wa qala rahimahullahu ta'ala tafsiru suratil fajri wa hiya maqiyatun. Tafsir surat Al-Fajr. Dan surat Al-Fajr ini adalah surat yang termasuk digolongkan ke dalam surat maqiyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Maka ini dinamakan dengan surat maqiyah. Qala Allah taala, wal fajr, demi fajar, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10, wa syaf'i wal watar, dan yang genap dan yang ganjil. Ini Allah masih bersumpah ya, dan demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, dan demi malam jika telah berlalu. Hal fi dzalika qasamu lidzi hijr, dan pada perkara tersebut, yaitu pada perkara yang Allah sebutkan di dalam 4 ayat sebelumnya, terdapat sumpah yang bisa diterima oleh orang yang memiliki akal. Ini adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 5. Berkata rahimahullah ta'ala, al-zahiru annal muqsama bihi huwal muqsamu alaihi. Yang nampak, yang lahir, atau secara zahir, pada ayat-ayat di atas, bahwasanya al-muqsamu bihi huwal muqsamu alaihi. Bahwasanya al-muqsamu bihi itu adalah juga al-muqsamu alaihi. Kita telah melewati istilah al-muqsamu bihi dan al-muqsamu alaihi pada surat-surat sebelumnya. Pada surat An-Nazi'at, kemudian pada surat Al-Buruj, demikian pula pada surat At-Tariq. Maka di sini disebutkan al-zahiru anna muqsama bihi huwal muqsamu alaihi. Yang nampak bahwasanya al-muqsamu bihi, yaitu sesuatu yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah, huwal muqsamu alaihi, itu juga menjadi al-muqsamu alaihi, sesuatu yang dipersumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antum pahami dulu bahwa al-muqsamu bihi itu adalah sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Contohnya di dalam surat An-Nazi'at, ya. Wan-Nazi'ati gharqa. An-Nazi'at di situ adalah muqsamu bihi. Sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah dari makhluknya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr. Demi fajar. Di sini Allah menggunakan al-fajr sebagai apa? Al-muqsamu bihi, ya. Allah bersumpah dengan al-fajr. Jadi sesuatu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ini juga termasuk al-muqsamu bihi, layalin ashr. Ada dua, baru dua, ya. Kemudian wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan ganjil, berarti 4, ya. Walaili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Nah, ini al-muqsamu bihi di sini ada berapa? Ada 5, ya. Allah bersumpah dengan menggunakan al-fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watar, kemudian walaili idza yasr. Ini al-muqsamu bihi, ya. Allah bersumpah dengan ini, dengan makhluknya. Kemudian huwal muqsamu alaihi, dan perkara ini yang tadi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dari al-fajr, kemudian walayalin ashar, wasyaf'i wal watar, walaili idza yasr, ini adalah juga yang dipersumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah ingin menjelaskan tentang 5 perkara ini. Tujuan Allah bersumpah dengan makhluknya tadi adalah untuk menjelaskan tentang perkara tadi, ya. Perkara 5 yang tadi. Ini di dalam ayat, di dalam surat ini. Adapun di ayat-ayat yang lainnya, antum masih ingat di dalam surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan was-sama'i wat-tariq. Ya, Allah bersumpah dengan as-sama dan at-tariq. Ini adalah apa nama istilahnya, apa? Al-muqsamu bihi, ya. Sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Kemudian al-muqsamu alaihi di dalam surat At-Tariq itu adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, ini berbeda, ya. Al-muqsamu bihi dengan al-muqsamu alaihinya berbeda. Adapun dalam surat ini al-muqsamu bihi dan al-muqsamu alaihinya adalah sama. Allah bersumpah dengan 5 perkara tadi ingin menjelaskan tentang 5 perkara tadi. Wadhalika jaizun musta'malun, dan perkara ini boleh, ya. Boleh ketika bersumpah dengan sesuatu al-muqsamu bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, dan al-muqsamu alaihinya ini sama, boleh, ya. Ini boleh. Idza kana amran zahiran muhimman, jika perkaranya jelas, nampak dan penting. Wa huwa kadzalika fi hadzal mawdhi, demikian. Demikian yang terjadi pada ayat ini, ya. Pada ayat-ayat, 4 ayat yang sebelumnya. Allah bersumpah dengan makhluknya tersebut ingin menjelaskan tentang makhluknya tadi, ya. Al-muqsamu bihi wal muqsamu alaihinya sama. Faqsama ta'ala bil fajr, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, ya. Waktu fajar. Alladhi huwa akhirul lail wa muqaddamatun nahar, yang al-fajr ini adalah akhir dari malam. Ketika muncul al-fajr, akhir dari malam, wa muqaddamatun nahar, dan permulaan siang. Al-fajr ini adalah akhir malam dan permulaan siang. Lima fi idbaril laili wa ikbalin nahar, karena al-fajr ini adalah akhir dari malam dan permulaan dari siang, dua perkara ini, yaitu al-fajr ini, minal ayati ad-dalati ala kamali kudratillahi ta'ala. Jadi al-fajr, permulaan atau akhir waktu malam dan permulaan waktu siang, adalah di dalamnya terdapat atau terkandung tanda-tanda yang menunjukkan ala kamali kudratillahi ta'ala, yang menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siang dan malam ini termasuk dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wahdahu al-mudabbir, dan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha pengatur. Li jami'il umur, untuk seluruh perkara. Alladzi la tambaghi al-ibadatu illa lahu, yang tidak sepantasnya ibadah itu dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqau fil fajri salatun fadilatun mu'azzamatun, dan pada waktu fajar ini terdapat salat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Yahsunu an yuqsimallahu biha, yang sangat pantas bagi Allah untuk bersumpah dengan al-fajr tersebut. Kemudian pada tafsir ayat yang kedua, walayalin asyr, hari-hari yang atau malam-malam yang 10. Walihada aqsama ba'dahu bil layali al-ashr. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, setelah bersumpah dengan al-fajr, bersumpah dengan 10 malam-malam atau 10 yang malam atau malam yang 10. Iya. Apa maksud dari walayalin ashr? Wahiya ala sahihi, dan menurut pendapat yang rajih atau yang benar, layalin ashr ini ada dua tafsiran. Iya. Yang pertama, layali ashri Ramadan. Yang pertama adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, yaitu ay ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa innaha layalin atau fa inna layali mustamilatun ala ayyamin fadilah. Karena pada malam-malam tersebut terkandung padanya hari-hari yang memiliki keutamaan. Pada dua tafsiran, yaitu pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, pada hari-hari ini terdapat atau terdapat keutamaan hari-hari yang utama. Wa yaqau fiha minal ibadati wal qurubat ma la yaqau fi ghairiha. Dan pada hari-hari ini atau malam-malam tersebut terdapat ibadah dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada pada selainnya. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi walayalin asyr ada dua tafsiran, ya. Yang pertama adalah 10 hari di pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian yang kedua adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa fi layali asyri Ramadan Lailatul Qadri. Nah, ini keutamaan pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, padanya terdapat Lailatul Qadar. Kita sudah ma'ruf, ya, mengetahui pada bahwasanya pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, pada salah satu malamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada pada salah satu malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini pada malamnya. Kemudian wa fin nahariha, dan di siang hari pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, siyamu akhiri Ramadana alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Dan puasa, dan di siang harinya ada puasa Ramadan yang termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Siyam Ramadan ruknun min arkanil Islam. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Dalil kalau kalau puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Ada yang tahu mungkin? Angkat tangan. Babat. Hah? Kalau puasa Ramadan ini salah satu dari rukun Islam, apa dalilnya? Yang secara sharih menjelaskan kalau itu adalah rukun Islam. Ini sudah lewat ya, pelajarannya sudah lewat. Kalau antum mengikuti salah satu usul fadilah Tuhan, antum ini sudah lewat ya. Walid. Kenapa? Bunyinya gimana? Hadis, hadis Umar. Awalif. Atau yang tahu angkat tangan. Abu Bed. Hah? Bunyinya gimana? Santai. Salah satunya hadis Jibril ya, masyhur. Ya, hadis Umar ibn Khattab ya, yang menunjukkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya dalam wujud seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tentang iman, kemudian tentang fakhbirnya anil Islam. Kemudian antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kemudian juga ada salah satu hadis yang jelas-jelas menyebutkan di situ ya. Yang seharusnya mungkin kita hafal ya. Dari hadis Abdullah bin Umar ketika bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, ya. Antashhadu an la ilaha illallah iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Ini ada hadis kedua di dalam kitab apa? Arba'in An-Nawawi ya. Ini. Ketika ditanya tentang dalil rukun Islam, harusnya sudah hafal ya. Nah, ini. Pada siang hari di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah puasa Ramadan yang merupakan rukun dari salah satu rukun-rukun Islam. Kemudian wa fi ayami asyri dzulhijjah, dan pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang telah lewat bersama kita, al-wukufu bi Arafah, salah satunya ada wukuf di Arafah. Tanggal berapa wukuf di Arafah? 9 Dzulhijjah, ya. 9 Dzulhijjah, yaitu adanya wukuf di Arafah bagi para jamaah haji. Bahkan Rasulullah menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, ya, puncaknya haji itu adalah hari Arafah. Alladzi yaghfiru Allahu fihi li'ibadihi maghfiratan yahzanu laha asy-syaitan. Yang pada hari itu, yaitu pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya, membebaskan seorang hamba dari api neraka, yaitu pada hari Arafah. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, yahzanu laha asyaitan, yang syaitan ini bersedih pada hari itu, pada hari Arafah. Fima ru'ya syaitanu ahqara wala adhara minhu fi yaumi Arafah. Dan tidak ada hari yang syaitan itu bersedih, ya, dilihat bersedih, atau ahqara terhina, lebih hina, dan adhara lebih kalah, fi yaumi Arafah, yaitu pada hari Arafah, ya. Hari tersebut adalah hari Arafah. Lima yara min tanazzulil tanazzulil amlak warahmah minallahi liibadihi, yaitu ketika syaitan itu melihat pada hari Arafah turun para malaikat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, untuk yang jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah. Adapun kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji, maka sangat ditekankan untuk berpuasa Arafah. Iya. Keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dengan adanya yaum Arafah, kemudian shaum Arafah, yang disebutkan bahwasanya yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata, yang puasa Arafah ini menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Ini keutamaan yang ada pada, salah satu keutamaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yaqau fiha katsirun min af'alil hajj wal umrah, dan pada hari-hari tersebut, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu banyak amalan-amalan haji yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Yaum Tarwiyah, tanggal berapa? Hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Iya. Jemaah haji yang dia tamattu kemudian berihram untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah atau Yaum Tarwiyah, kemudian berangkat menuju Mina. Bermalam di Mina, mengerjakan sholat duhur, kemudian asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian pada sholatul fajri bertolak ke Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Di Arafah sampai matahari tenggelam, kemudian menuju Muzdalifah pada tanggal 10, ya. Kemudian 10 di pagi hari melempar jamrah Aqabah yang Kubro yang pertama, iya. Kemudian menyembelih hadyu. Kemudian dia tahalul. Kemudian tawaf ifadah, sa'i. Dan selesai dari tahalul akbar, iya. Ini amalan-amalan ini, amalan-amalan haji ini ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Wa yaqau fiha katsirun min af'alil hajj wal umrah. Wa hadhihi asya'un mu'azzamatun mustahiqatun li an yuqsima Allahu biha. Dan perkara-perkara ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat agung, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengannya. Maka ini tafsiran ayat yang kedua, ya. Kemudian pada ayat yang ketiga, walaili idayas, yaitu ketika malam atau apabila malam berlalu. Ay waqti sarayanihi, yaitu ketika waktu berlalu, wa irkhaihi dzalamahu 'alal ibad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan tirai-tirai kegelapan kepada hambanya, yaitu di malam hari. Wa yaskununa wa yastarihuna wa yatma'inuna rahmatan minhu ta'ala wa hikmat. Dan manusia yaitu tenang, tinggal dan istirahat, merasa tentram sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, pada perkara tersebut, yaitu perkara-perkara tadi yang kita sebutkan, bahwasanya al-madhkur pada ayat di atas, qasamun lidhi hijr, yaitu sumpah yang bisa diterima oleh orang yang memiliki akal. Ay alladhi ay ladai aqlin. Naam, ba'du dzalika yakfi liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sumpah tadi itu bisa diterima bagi orang yang memiliki akal. Ini cukup bagi mereka. Sumpah-sumpah tadi cukup bagi mereka yang memiliki akal dan pendengaran. Dan dia menyaksikan. Ini adalah bagian pertama dari tafsir surat Al-Fajr, yaitu surat yang pertama sampai dengan surat yang kelima. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keenam sampai dengan ke-14. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak atau apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'ad? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah-kisah kaum sebelumnya. Kaum sebelum kaum muslimin. Yang di situ nanti disebutkan bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan yang semisal, yaitu semisal dengan mereka, atau fil bilad, di negeri-negeri yang lain, atau bangunan-bangunan yang tinggi di negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladziina jaabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud, ya. Juga kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka. Adapun kepada kaum 'Ad, nabi siapa yang diutus? Kaum 'Ad yang pertama, yang agung. Kaum 'Ad yang pertama bukan Abu Hasan. Fajar. Ada ayatnya ya, wa ila akhuhum wa ila adin akhuhum hudun, ya. Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad yang generasi pertama adalah Nabi Hud alaihissalam. Adapun yang diutus kepada kaum Tsamud Siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kepada Bani Israel. Siapa Musanif? Nabi Saleh ya. Wa ila Samuda akhuhum Salihan ya. Dan kepada kaum Samud diutus saudara mereka atau kalangan mereka yaitu Saleh alaihi salam. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wadi, yang kaum Samud ini mereka memotong atau memahat batu-batu di lembah ya. Wa Fir'aun adil autad, dan Fir'aun yang memiliki tentara. Kalau Nabi, kalau kepada Fir'aun diutus siapa? Nabi Musa alaihi salam ya. Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas di dalam negeri. Fa aktsaru fiha al fasad, yang mereka ini melakukan kerusakan-kerusakan. Maka fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Allah menimpakan kepada mereka atau Rabbmu menimpakan kepada mereka yaitu kaum-kaum tadi, kepada kaum Ad, kaum Samud, kepada Fir'aun, itu azab dan cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Nah, ini adalah ayat yang ke-6 sampai dengan ke-14 ya. Kemudian yaqulu ta'ala alam tara biqalbika wa basiratika kaifa fu'ila bihadzal umami at-taghiyah. Allah berfirman, alam tara, tidakkah kamu memperhatikan ya. Disebutkan bahwasanya kisah, disebutkan kisah-kisah kaum terdahulu di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedahnya adalah agar kita mengambil pelajaran dari kisah mereka ya. Sering kita mendengar ya, apalagi kisahnya Fir'aun ya, banyak disebutkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya salah satu faidah disebutkannya kisah-kisah mereka ini agar kita mengambil pelajaran dari kisah mereka ya. Bukan sebagaimana orang-orang Quraisy ketika dibacakan ayat-ayat ini oleh Rasulullah, qala hadza asatirul awwalin, ini hanya dongeng orang-orang dulu. Adapun kaum muslimin, kita harus mengambil pelajaran ibroh ya dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Apakah kamu tidak memperhatikan dengan hatimu dan wabasiratika, dan penglihatanmu? Kaifa fu'ila, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan, apa yang Allah lakukan kepada umat yang melampaui batas ini. Tiga umat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini jelas ya, diturunkan azab kepada mereka. Wahya Iram, wahya Iramun, yaitu Iram al-qabilah al-ma'rufah fil Yaman. Iram ini adalah kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di Yaman. Dzatil imad, yang mereka ini memiliki gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang tinggi. Atau di sini ditafsirkan ay quwwati asyadidati wal utwi wat tajabburi, yaitu yang memiliki kekuatan yang hebat. Wal utwi wat tajabbur, dan mereka ini menindas. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu Allah belum pernah menciptakan yang semisal mereka. Ayamislu Ad, seperti kaum Ad. Kaum Ad ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lainnya memiliki kelebihan dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Fil bilad ay fi jami'il buldan fi quwwati wa syiddah, yaitu di seluruh negeri di dalam masalah kekuatan dan kekasaran dan kekerasan. Kama qala lahum nabiyyuhum Hudun alaihi salam, sebagaimana perkataan Nabi Hud alaihissalam kepada mereka, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya menyebutkan, mengingatkan mereka, dan ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khulafa, sebagai pemimpin, sebagai generasi, min ba'di qaumin Nuh, setelah kaum Nuh. Ya. Ini datang, jadi kaum 'Ad ini datang setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan disebutkan kaum 'Ad ini adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah kejadian banjir yang Allah timpakan azab kepada kaum Nuh alaihi salam. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambahkan kalian postur, ya. Maksud posturnya, ya. Dan kekuatan itu dilebihkan dari yang lainnya. Wa ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, mudah-mudahan kalian beruntung. Ini adalah Allah menyebutkan, atau beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang, menggambarkan tentang kaum 'Ad, ya. Dan kaum 'Ad ini disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya mereka ini tinggal di daerah Yaman, ya, daerah Syir, di bukit-bukit berpasir atau Ahqaf di daerah Yaman. Dan mereka memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi, ya, dan indah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menentang dakwah yang diserukan oleh Nabi Hud alaihi salam. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, bagaimana akan kita sebutkan bagaimana adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Insyaallah kita cukupkan pada tafsir ayat allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.